ngarep lagi cintaku. Aku sudah mesen mendengar sikapmu. Aku sudah muak melihat sikapmu. Karena pergi jauh dariku. Jangan telpon aku lagi. Aku sudah bosan mendengar suaramu. Jangan rayu aku lagi. Sana pergi jauh dariku. Aku sudah. Tepuk tangan yang